yang lincah sekali. Dia sering cemburu tanpa alasan pasti, hingga setiap hari, oh ada-ada saja perselisihan terjadi di antara kita. Sebenarnya ku sudah mau melepaskannya, tetapi aku berat akan baik budinya. Hingga tetap ku tahan kejengkelan hatiku, hingga tetap ku tahan kejengkelan hatiku. Semuanya itu karena ia terlalu hai sayang kepadaku. Akhirnya kini aku telah sadar kembali kalau rasa cintanya oh sungguh suci murni. Ku mempunyai pacar hai yang lincah sekali. Ia sering cemburu tanpa alasan pasti, hingga setiap hari oh ada-ada saja perselisihan terjadi di antara kita. Lama-lama ku tahu oh semuanya itu karena ia terlalu hai sayang kepadaku. Akhirnya kini aku telah sadar kembali kalau rasa cintanya oh sungguh suci murni. Ku mempunyai pacar hai yang lincah sekali. Ia sering cemburu tanpa alasan pasti, hingga setiap hari oh ada-ada saja perselisihan terjadi di antara kita.